kau jadi keping-keping setelah kau pergi. Tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita, masih yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk terus bersama kan ada hati yang kan terluka. Dan ku tahu kau tak mau sekali lagi maafkanlah karena yang telah dijalani. Tapi bila itu yang kau pikir yang terbaik untukmu, bahagiaku untuk dirimu. Sekali lagi maafkanlah karena yang tak pernah bisa meninggalkan dirinya untuk bersama kamu. Walau untuk terus bersama